Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis Taklim As-Sunnah. Majelis yang insya Allah diberkahi Allah. Alhamdulillah setelah hampir 2 bulan atau sebulan kita libur di bulan Ramadan, kita alhamdulillah bisa kembali memulai kajian rutin kita. Sebagai pendahuluan mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah majelis taklim kita telah berjalan hampir selama 1 tahun lebih. Adapun tujuan utama didirikannya majelis taklim ini adalah untuk media buat kita belajar bersama, terutama mengenai tema-tema yang sifatnya back to basic atau kembali ke dasar, mengkaji kembali hal-hal yang mendasar tentang agama Islam. Adapun untuk tahun ini, alhamdulillah telah ada pergiliran kepengurusan. Jadi majelis taklim kita ini informal sifatnya, namun tetap untuk supaya terorganisir dengan baik, kita ada pengurusnya. Alhamdulillah kemarin telah terpilih untuk ketuanya, seperti ketua kelas, seperti itu mungkin karena ini majelis taklim, seperti klub belajar, itu di samping kanan saya, Bapak Haris. Kemudian untuk sekretarisnya, Pak Henry, kebetulan beliau berhalangan hadir, dan juga Pak Wahyu sebagai bendaharanya, beliau lagi safar ke Jogja. Mungkin itu. Kemudian adapun yang berkaitan dengan acara taklim kita, biasanya kita mengadakannya rutin di tiap pekan kedua dan keempat. Adapun insya Allah untuk mulai bulan ini, pekan hari Sabtu, pekan ke-1 dan ke-3. Cuman hari ini aja dipindah ke hari Ahad. Kemudian mungkin itu pemberitahuan sementara dari kami. Adapun mungkin pemberitahuan lainnya, titipan dari kami menyampaikan juga dari DKM bahwa DKM An-Nur sekarang lagi ada beberapa program pembangunan. Salah satunya adalah penyiapan lahan parkir bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berpartisipasi juga bisa kita bantu untuk penyampaiannya. Mungkin demikian sementara yang bisa kami sampaikan. Untuk tidak banyak memakan waktu, mari kita mulai kajian rutin kita. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji tentang kitab Usul Salasah. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya. Kitab ini dari judulnya sudah dapat dipahami berbicara tentang 3 permasalahan terpenting di dalam agama, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Mengapa ini dikatakan sebagai perkara terpenting? Karena hanya dengan mengenal ilmu ini seseorang dapat mengamalkan agama dengan benar. Dan juga inilah pertanyaan 2 malaikat di alam kubur. Barang siapa yang menjawabnya dengan benar, maka dia selamat. Tapi orang yang tidak menjawabnya dengan benar, maka dia akan celaka. Ya. Namun kitab ini memiliki tiga muqaddimah. Sebelum masuk pada pembahasan inti, kita masih akan mempelajari tiga muqaddimah. Maka pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan memasuki muqaddimah yang pertama dari kitab ini. Jadi kitab ini tidak langsung membahas permasalahan inti, namun ada tiga muqaddimah yang semuanya sangat penting, juga berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan masuk pada muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang pertama ini berbicara tentang empat kewajiban yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Namun sebelumnya penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Sulaiman menyebutkan di dalam muqaddimahnya basmalah terlebih dahulu. Di sini ada faedah yang bisa kita petik, bahwasannya termasuk kebiasaan yang baik adalah kita memulai aktivitas kita dengan basmalah. Termasuk di dalam menyusun sebuah risalah, menulis sebuah kitab, menulis surat, mulailah dengan basmalah. Demikian pula surat perjanjian. Bahkan perjanjian dengan orang kafir sekalipun, atau kita mau menulis surat kepada orang kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Heraklius, penguasa Romawi. Apa bunyinya? Ila min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herakl Azimir Rum, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Afwan, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herakl Azimir Rum. Jadi surat beliau dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius penguasa Romawi. Demikian pula perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu antara kaum muslimin dan orang kafir. Tapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kaum musyrikin protes. Kata mereka, siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahim? Maksudnya mereka mengingkari. Kami enggak mau tahu itu nama seperti itu. Mereka hanya mau mengakui nama Allah, tidak mengakui nama-nama Allah yang lain seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diganti jadi Bismikallahumma. Walaupun maknanya juga sama, memulai dengan nama Allah. Demikian pula Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada orang-orang kafir, kepada Ratu Saba. Walaupun Ratu Saba ini kemudian masuk Islam, sebelumnya dia kafir. Surat Nabi Sulaiman dibacakan oleh Ratu Saba. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ratu Saba berkata, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ada surat dari Sulaiman dan dia dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ratu Saba yang kata orang, siapa namanya? Balqis. Ya, walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan namanya Balqis kecuali kisah-kisah Israiliyat. Ya. Jadi, itu adalah kebiasaan para nabi dan rasul terdahulu. Memulai penulisan, apakah itu surat atau perjanjian, dimulai dengan basmalah meskipun dikirim kepada orang-orang kafir. Ya. Demikian pula Al-Quran yang mulia, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun membacanya dimulai dengan apa? Ta'awudz. Ya. Kalau membaca dari awal surat dimulai dengan ta'awudz, tapi ta'awudznya enggak tertulis. Yang tertulis adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa perlu kita memulai dengan basmalah? Pertama, isti'anatan billah. untuk minta pertolongan kepada Allah. Itulah hakikat basmalah. Itu arti bismillah. Huruf ba itu disebut baul isti'anah. Sehingga arti bismillah, astainu billah. Aku mohon pertolongan kepada Allah. Itu hakikatnya. Tatkala kita melakukan satu aktivitas, mulailah dengan bismillah. Artinya minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua, untuk bertabarruk, mencari berkah dengan nama Allah. Dan nama-nama Allah adalah nama-nama yang memiliki keberkahan. Barang siapa yang ingin aktivitasnya diberkahi oleh Allah, mulailah dengan basmalah. Mulailah dengan basmalah supaya mendapatkan keberkahan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang sahabatnya berada di atas satu kendaraan, seekor unta. Kemudian unta itu tergelincir. Maka sahabat yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa syaitan, celaka setan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu mengatakan celaka setan. Fa innaka idza qulta dzalik ta'azam hatta yakuna mithl al-bait wa yaqul bi quwwati. Karena kalau kamu mengatakan demikian, setan itu akan membesar sampai ukurannya seperti sebuah rumah, dan dia akan mengatakan itu terjadi dengan kekuatanku. Walakin qul bismillah. Tapi hendaklah kamu ucapkan bismillah. Sebut nama Allah, maka itu akan membuat syaitan lemah untuk mengganggu kita, untuk menjerumuskan kita di dalam dosa, di dalam aktivitas tersebut. Iya. Jadi ini ingat selalu. Kita mulai dengan basmalah, pertama untuk minta pertolongan kepada Allah, yang kedua untuk tabarruk, mencari berkah, dan yang ketiga untuk meneladani Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kebiasaan para nabi terdahulu. Iya. Oleh karena itu, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Al-Bukhari, juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kemudian nama Allah itu sendiri artinya adalah Al-Ma'luhul Ma'bud Hubban wa Ta'ziman, yang disembah, diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Sedangkan Ar-Rahman artinya adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas rahmatnya. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang dia curahkan kepada hamba-hambanya. Ya, subhanallah, kalimat yang singkat, terdapat padanya tiga nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nama-nama Allah yang paling agung. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Kemudian penulis berkata, I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya wajib atas kita mempelajari empat permasalahan. Inilah yang akan kita bahas di dalam mukaddimah yang pertama. Jadi insyaallah kita ada tiga pertemuan membahas tiga mukaddimah sebelum masuk pembahasan inti. Ya. Mudah-mudahan ke depan jamaah juga bisa punya kitab panduan. Ya. Jadi di sini beliau akan membahas tentang empat kewajiban yang wajib atas setiap muslim. Tapi sebelumnya di sini jemaah sekalian ada faedah penting sekali. Pertama, beliau mulai dengan satu kata yaitu i'lam. I'lam ini kalau diterjemahkan artinya ketahuilah. Padahal maknanya lebih dalam kalau di dalam bahasa Arab. Dijelaskan para ulama, i'lam ini adalah kata yang digunakan orang Arab untuk menyampaikan, untuk memberikan peringatan bahwa apa yang akan dia sampaikan ini penting sekali. Ya. Jadi dia enggak langsung sampaikan. Ya akhi, saya mau beritahu antum bahwa ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Tidak. Tapi dia katakan, ketahuilah. Nah, ini ada peringatan terlebih dahulu untuk diperhatikan. Artinya apa? I'lam ini ta'allam wafham wa tayaqqan. Pelajari, pahami dan yakini. Itu makna kata i'lam. Pelajari, pahami dan yakini. Kemudian setelah itu beliau berkata rahimakallah. Ini kalimat sisipan sebenarnya. Enggak ada hubungan dengan ucapan ini. Semoga Allah merahmatimu. Kalimat sisipan ini, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Iya. Jadi di satu kalimat ini pada hakikatnya terdiri dari 2 kalimat karena ada kalimat sisipan. Semoga Allah merahmatimu. Di sini jemaah sekalian ada pelajaran bagi kita. Inilah kebiasaan yang baik, khususnya bagi seorang pendidik, bagi orang tua terhadap anaknya, bagi seorang pendidik terhadap muridnya, hendaklah senantiasa mendoakan. Ya, terutama doa orang tua kepada anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Di antaranya da'watul walid, doa orang tua untuk anaknya. Dan itu bermakna doa kebaikan dan doa keburukan. Makanya hadis ini juga peringatan bagi orang tua, semarah apapun orang tua, senakal apapun anak kita, jangan sekali-kali mendoakan kejelekan. Karena dia akan tambah jelek kalau begitu. Ya. Ada banyak kisah orang tua yang di kemudian hari menyesal. Ya. Anaknya di masih kecil, ketika masih kecil nakal. Pernah ada seorang ibu mendoakan anaknya, semoga kamu suatu hari ditimpa benda keras. Ya, itu doanya karena saking marahnya kepada anaknya. Ternyata dari semua anaknya, anak yang dia doakan jelek ini menjadi anak yang paling berbakti. Ya. Tapi suatu hari anaknya itu tertimpa benda keras ketika sedang bekerja dan meninggal dunia. Maka ibunya menyesal. Ya. Suatu hari anaknya ini justru menjadi yang paling berbakti. Menyesal ibunya. Ya. Mungkin enggak sekaligus dikabulkan. Nanti sudah puluhan tahun kemudian baru Allah kabulkan. Jadi hati-hati. Ya. Jangan mendoakan kejelekan untuk anak kita. Doakan yang baik. Jadi ini teladan yang sangat baik. Mendoakan. Mendoakan anak kita yang kita didik. Mendoakan murid kita. Mendoakan kaum muslimin. Yang menginginkan ilmu. Yang mempelajari ilmu. Iya. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Artinya adalah, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu. Dan Allah menjagamu dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Itu artinya. Allah kalau merahmati seseorang, maka dosanya diampuni, dan di masa akan datang, dia dijaga dari perbuatan dosa. Ya. Ini, kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah merahmati seseorang. Jadi, ini maknanya. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah ampuni dosamu yang telah lalu, dan Allah menjagamu dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Ya. Di sini juga ada peringatan bahwasannya ilmu agama ini dibangun di atas dasar rahmat, kasih sayang. Ya. Dan tujuannya untuk meraih rahmat Allah. Kita duduk di sini jemaah sekalian, kita duduk di majelis ilmu, ini termasuk sebesar-besarnya sebab seseorang mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah ada satu kaum yang duduk di rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah. Dan mereka saling mengajarkan makna dan kandungan kitab Allah tersebut, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan kepada mereka ketenangan. Turun kepada mereka ketenangan. Kemudian Allah curahkan kepada mereka kasih sayang. Dan para malaikat meliputi mereka. Dan nama mereka disebut di sisi Allah. Ya. Ini jemaah sekalian, jangan kita pandang remeh. Hadir di majelis ilmu, ini ibadah yang sangat agung. Saking agungnya ibadah ini, Allah tugaskan malaikat khusus untuk datang bersama orang yang duduk di majelis ilmu. Ya. Karena apa? Allah cinta orang yang menuntut ilmu. Para malaikat juga senang, ya, dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan jamaah sekalian, ketika seorang berniat dari rumah untuk pergi menuntut ilmu, malaikat sudah menghamparkan sayapnya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikah la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna." Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya untuk seorang penuntut ilmu karena mereka ridho dengan apa yang dia kerjakan. Ternyata sampai di majelis ilmu bukan menuntut ilmu tapi malah tidur. Ya. Ini peringatan bagi kita. Majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis ibadah, sepatutnya kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Sampai di majelis ilmu, Allah tugaskan lagi malaikat meliputi mereka. Dan Allah berikan ketenangan. Kemudian Allah curahkan kasih sayang. Kemudian Allah sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang paling mulia yang ada di sisi Allah. Yaitu para malaikat pemikul arsy-Nya. Ya. Jadi, dilimpahkan kasih sayang Allah bagi siapa yang menuntut ilmu, bagi siapa yang duduk di majelis ilmu. Dan tujuan utamanya jemaah sekalian, meraih rahmat Allah di akhirat kelak. Ya. Rahmat Allah yang disiapkan untuk kaum mukminin di akhirat kelak jemaah sekalian, sungguh luar biasa besarnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'atar rahmah anzala minha rahmatan wahida wa amsaka indahu 99 rahmah." Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan ke muka bumi ini hanya satu rahmat. Allah tahan di sisinya 99 rahmatnya. Dan jemaah sekalian, dari satu rahmat Allah yang diturunkan ke muka bumi ini, dengan itulah manusia memiliki sifat kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Seorang ayah atau ibu begitu mencintai anaknya, demikian pula sebaliknya. Bahkan bukan hanya antara manusia, para jin juga memiliki sifat kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Bahkan juga hewan-hewan, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seekor hewan mengangkat kakinya karena takut menimpa anaknya, dan seekor binatang buas tidak menerkam anaknya sendiri. Itu semuanya berasal dari satu kasih sayang yang Allah turunkan ke muka bumi, cukup untuk dibagikan kepada seluruh makhluk. Jadi bisa kita bayangkan berapa sisanya, berapa banyak itu 99. Itu hanya khusus bagi orang-orang yang beriman, para penghuni surga. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya, engkau adalah rahmatku yang aku rahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Ya. Jadi ini tujuan menuntut ilmu. Ilmu itu dibangun di atas dasar rahmat, kasih sayang. Kasih sayang kepada al-muta'allimin, orang yang menuntut ilmu. Kenapa kita ajari dia ilmu? Karena kita sayang kepadanya. Dan jemaah sekalian, inilah bukti cinta terbesar dan tanda kasih sayang terbesar kepada orang lain. Kita sayang kepada anak kita, buktinya apa? Apakah kita belikan manian, belikan mainan? Mungkin. Apakah kita beri makanan yang paling enak? Mungkin. Itu tanda kasih sayang. Tapi ketahuilah jemaah sekalian, tanda kasih sayang terbesar adalah kita ajarkan kepadanya agama. Iya. Itu tanda cinta terbesar. Orang tua kepada anaknya, mengajarkan anaknya agama. Karena kalau dia ajarkan agama, itu artinya adalah dia menjaga anaknya dari api neraka. Sebagaimana firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya, perintah bagi orang tua untuk mengajarkan agama. Itu artinya menjaga anak kita dari api neraka. Baik. Ini faedah yang bisa kita petik. Kemudian, kata Syekh, wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Apa saja itu? Al-ula, yang pertama adalah al-ilm. Ilmu. Maksudnya menuntut ilmu. Inilah kewajiban kita yang pertama. Dari 4 kewajiban setiap hamba. Yang pertama adalah wajib menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksudkan di sini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah mengenal Allah tabaraka wa taala dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Jamaah sekalian, inilah yang disebut dengan ilmu. Maksudnya adalah ilmu terpenting. Ilmu yang paling wajib dipelajari. Mengenal Allah tabaraka wa taala, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam. Dari mana cara kita mengenal? Bil adillah, dari dalil-dalil, yaitu dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang disebut dengan ilmu. Ilmu yang dipelajari berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Jadi di sini Syekh menjelaskan kepada kita 2 pilar sesuatu itu disebut ilmu. Maksudnya di sini ilmu agama. Yang pertama, apa yang kita pelajari? Pada hakikatnya ilmu agama itu mempelajari tentang 3 perkara. Allah, Rasul, dan ajarannya. Kemudian yang kedua, apa sumber atau dari mana kita mengambil ilmu ini? Maka sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan benar, yaitu pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini yang disebut dengan ilmu. Sebagaimana insyaallah taala akan datang perinciannya. Ya, di sini beliau baru menjelaskan secara global. Ini yang akan kita pelajari kelak setelah selesai dari 3 mukaddimah. Iya. Nah, jemaah sekalian, betapa pentingnya menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Ini satu hadis sebenarnya kalau kita camkan baik-baik, sudah cukup bagi kita untuk menjadi cambuk dalam menuntut ilmu. Iya. Luar biasa hadis ini. Kalau kita pahami dengan baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Artinya apa? Kebaikan seseorang tergantung pada pemahamannya terhadap agama. Makin dalam dia memahami agama, makin banyak kebaikan yang dia raih. Makin sedikit dia pahami agama, sedikit pula kebaikan yang dia raih. Kalau tidak ada sama sekali pemahamannya terhadap agama, yaitu dia tidak mau menuntut ilmu sama sekali, maka tidak ada kebaikannya sedikit pun. Tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya. Iya. Jadi, menuntut ilmu adalah kunci utama untuk menggapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Ya. Artinya sebaliknya, orang yang tidak mau menuntut ilmu agama, berarti Allah tidak akan memudahkan jalannya untuk masuk surga. Berarti yang dimudahkan baginya adalah jalan ke neraka. Waliyadzubillah. Makanya jemaah sekalian, tak ada satupun perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahannya. Allah tidak pernah memerintahkan rasulnya minta satu tambahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata para ulama, tidak ada satupun perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta satu tambahan melainkan ilmu. Iya. Jadi ilmu ini adalah kunci kebaikan, kunci kebahagiaan. Tidak mungkin seseorang meraih kebaikan dan kebahagiaan apapun tanpa menuntut ilmu agama. Dan ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Iya. Dan mempelajari tiga ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Iya. Oleh karenanya ulama menjelaskan hukum menuntut ilmu itu ada perincian. Ilmu tentang tiga hal ini adalah wajib bagi setiap muslim tanpa pengecualian. Ada juga ilmu agama yang sifatnya fardu kifayah. Ya, contohnya mendalami hukum-hukum waris misalkan. Ya. Itu enggak diwajibkan atas semua orang, tapi wajib atas sebagian orang. Atau mendalami ilmu terkait dengan bisnis. Ini enggak wajib bagi semua orang, tapi wajib bagi pelaku bisnis. Ya, dia harus paham hukum-hukum Islam di dalam jual beli, dalam masalah riba dan lain sebagainya. Ya. Itu hukum ilmu agama. Ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Adapun ilmu dunia pada asalnya adalah mubah. Ilmu dunia itu pada asalnya adalah mubah. Makanya orang yang mempelajarinya tergantung niat. Kalau dia niat sekedar untuk kemudian bisa dapat kerja, bisa dapat penghasilan, maka ini sifatnya mubah. Dia tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tapi bisa saja menjadi ibadah. Kalau seorang menuntut ilmu dunia, dia niatkan untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin, maka menjadi ibadah. Ya. Tapi pada asalnya itu tidak wajib. Walaupun bisa saja ilmu dunia itu juga menjadi fardu kifayah. Ya, misalkan ada satu bidang yang kaum muslimin membutuhkan, maka diwajibkan atas sebagian orang untuk mempelajarinya demi memberi manfaat kepada kaum muslimin. Tapi pada asalnya itu adalah mubah. Iya. Makanya jemaah sekalian, termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba apabila di dalam hatinya ada kecintaan kepada ilmu, ada kerinduan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk duduk di tempat-tempat menuntut ilmu dalam rangka tafaqquhid din. Ini nikmat yang sangat besar sekali, mesti kita syukuri dan kita harapkan semoga Allah menambah nikmat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus-menerus memberi semangat kepada kita untuk menuntut ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Dan semoga majelis kita ini mempelajari kitab Thalathatul Usul bisa kita pelajari dari awal kitab sampai tamat, sampai selesai. Ya. Jangan sampai hari ini ramai, pertemuan yang akan datang sudah sepi lagi. Ya. Insya Allah kita selesaikan ya. Sampai tamat. Ya. Amin. Dan itulah nasihat para ulama dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada metodenya. Ya. Termasuk metode yang jelek menuntut ilmu. Orang yang hanya menghadiri dalam satu pembahasan kitab, tapi dia hanya menghadiri satu atau dua kali saja. Ya. Atau kadang-kadang tidak selesai dari awal sampai habis. Maka tentu pemahamannya terhadap pelajaran tidak akan utuh. Ya. Karena pelajaran tauhid, pelajaran akidah dari awal sampai selesai itu banyak sekali yang memiliki hubungan. Ya. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam adalah dengan mengkaji kitab-kitab, terutama kitab-kitab yang paling mendasar, yang berbicara tentang akidah, tentang tauhid. Ya. Termasuk kesalahan sebagian orang yang hanya mau datang di majelis-majelis yang tematis misalkan. Ya. Yang dari judulnya saja Masya Allah sudah menarik sekali. Ya. Dia datang di situ aja. Semacam di tablik-tablik akbar. Ya. Itu bagus. Tapi sebenarnya kita mengkaji satu kitab, kita tamatkan dari awal sampai akhir, itu jauh lebih penting. Itulah yang akan membentuk akidah kita. Itulah yang akan menguatkan kerangka ilmiah kita di dalam Islam. Karena kalau kita enggak punya kerangka ilmiah yang kuat, apabila datang kepada kita syubhat, dengan mudah kita terpengaruh dengan syubhat tersebut. Ini pentingnya, mempelajari ilmu dari dasar. Supaya kita punya pondasi ilmiah yang kuat, yang tidak mudah dirusak dengan berbagai macam syubhat. Iya. Jadi kita pelajari kitab-kitab para ulama, terutama kitab-kitab dasar dari awal sampai selesai kitab. Kemudian setelah itu kita akan meningkat kepada kitab yang lebih tinggi lagi. Iya. Yang pembahasannya lebih mendalam lagi. Demikian seterusnya. Baik. Ini yang pertama, kewajiban kita menuntut ilmu. Ats-tsaniyatu al-amalu bih. Yang kedua kata beliau rahimahullah, mengamalkannya. Inilah kewajiban kita berikutnya. Setelah kita mempelajari satu ilmu, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan amalan itu sendiri adalah buah daripada ilmu. Itulah tujuan menuntut ilmu, agar kita mampu untuk mengamalkannya. Kalau sekedar kita tahu saja tanpa kita amalkan, maka berarti ibaratnya sebuah pohon, kita tidak punya hasil apa-apa, tidak ada buahnya. Iya. Dan jemaah sekalian, betapa pentingnya kita menuntut ilmu dan mengamalkannya, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Dan ini adalah doa terpenting dalam hidup kita. Dan ini adalah doa yang paling sering kita baca dalam hidup. Ini doa terpenting dalam hidup dan doa yang paling sering kita baca dalam hidup. Entah kita sadar atau tidak membaca doa ini dan apa yang kita minta. Doa apa itu jemaah sekalian? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini termasuk doa yang paling sering kita baca dalam hidup kita. Karena kita melakukan sholat. Di dalam solat kita harus baca doa ini, karena dia ada dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah rukun terpenting di dalam solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Apa arti doa ini jemaah sekalian? Doa ini artinya minta ilmu kepada Allah dan minta kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Itulah hakikat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arti doa ini adalah minta ilmu dan minta kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Inilah yang dimaksud dengan hidayah kepada jalan yang lurus. Agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu tentang hidayah kepada jalan yang lurus. Setelah itu, Allah anugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkannya. Makanya jemaah sekalian, doa ini dan ayat ini menjelaskan kepada kita manusia itu pada hakikatnya hanya ada tiga jalan. Maka di manakah kita berada? Jalan yang pertama adalah jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. An'amta 'alaihim. Orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Siapa mereka itu jemaah sekalian? Yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan adalah orang-orang yang Allah berikan anugerah ilmu dan amal. Itu maknanya. Ghairil maghdub 'alaihim. Jalan yang kedua, orang-orang yang Allah murkai. Siapa mereka itu jemaah sekalian? Mereka itulah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan pemimpin mereka adalah orang-orang Yahudi. Punya ilmu, tahu kebenaran, tapi enggak diamalkan. Dan jalan yang ketiga adalah orang-orang yang sesat. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Pemimpin mereka adalah orang-orang Nasrani. Ini setiap hari yang kita minta kepada Allah. Minta agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Pemimpin mereka adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, mereka menerima ilmu dari Allah, kemudian mereka amalkan. Itu yang kita lakukan, menuntut ilmu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul dan kita amalkan. Dan minta perlindungan agar tidak dimasukkan ke dalam dua golongan. Golongan yang punya ilmu tapi tidak diamalkan dan golongan yang beramal tanpa ilmu. Subhanallah, ini setiap hari yang kita minta setiap hari. Iya, subhanallah, pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkan. Kemudian yang ketiga, as-salisatu, kata beliau, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu tersebut. Maka inilah kewajiban kita yang ketiga. Setelah kita menuntut ilmu, kita amalkan, maka jangan lupa kita masih punya kewajiban untuk mendakwahkannya. Makanya jemaah sekalian, inilah niat yang benar dalam menuntut ilmu. Sedari awal kita harus niatkan, ilmu ini kelak akan saya amalkan dan saya akan sampaikan kepada orang lain. Iya. Oleh karena itu, dalam menuntut ilmu itu harus lebih bersungguh-sungguh. Berusaha mengambil ilmu seutuhnya. Jangan ada yang tercecer dari ilmu yang kita pelajari. Kenapa? Karena kita punya tugas menyampaikan kepada orang lain. Iya. Dan ini adalah tugas orang-orang yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf memerintahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah, berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ala basiratin, di atas ilmu, di atas basirah, yaitu ilmu yang sangat terang. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah serta aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dalam ayat ini untuk mengabarkan kepada umatnya, jalanku adalah berdakwah kepada Allah. Demikian pula pengikut-pengikutku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Maka ulama kemudian menjelaskan berdasarkan ayat yang mulia ini, belumlah patut seseorang itu dikatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia berdakwah. Belum patut. Ya. Kita sudah belajar, kita sudah amalkan, tapi kita belum ajarkan apa yang kita pelajari tersebut, maka kita belum pantas disebut sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ya. Dan jemaah sekalian, di dalam ayat ini ada dua syarat penting dalam berdakwah yang Allah jelaskan kepada kita. Yang pertama, ikhlas. Karena Allah mengatakan ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Artinya ibadah itu harus ikhlas. Dakwah itu harus ikhlas. Kita semata-mata mengajak manusia kepada Allah. Dan ini penting sekali untuk diingatkan jemaah sekalian. Karena pada kenyataannya ada orang-orang, ada golongan-golongan yang mereka mengklaim berdakwah kepada Allah, tapi pada hakikatnya mereka berdakwah kepada selain Allah. Kepada siapa? Kepada kelompoknya, kepada golongannya, kepada gurunya, kepada kepentingannya, kepada dunianya. Ini kenyataannya. Ya. Maka inilah dasar dakwah yang pertama yang harus kita pahami. Ikhlas. Dan ayat ini juga ditegaskan di akhirnya. Wasubhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Dan orang-orang yang tidak ikhlas dalam ibadah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dasar dakwah yang pertama. Dibangun di atas dasar keikhlasan. Kemudian dasar yang kedua adalah ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan ala basiratin. Atau ayat ini menegaskan dakwah Nabi Muhammad SAW di atas basirah. Basirah itu artinya ilmu yang terang. Ilmu yang benar-benar berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Ilmu yang jelas. Sampai kata Imam Nawawi rahimahullah, al-basirah a'la darajatil ilm. Basirah itu adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Makanya penting kita menuntut ilmu sebelum berdakwah. Dan ulama menjelaskan ilmu yang dibutuhkan di dalam dakwah mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Apa yang akan kita sampaikan? Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Itulah yang namanya ilmu. Selain itu, namanya bisikan setan. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa ma siwa dhalika waswasatu syaitan. Kata beliau, ilmu itu adalah apa yang diucapkan Allah, yang diucapkan Rasulnya, dan dijelaskan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itulah ilmu. Selain itu adalah bisikan-bisikan setan. Ya, itu namanya ilmu. Artinya siapa yang menyampaikan ilmu dan dia keluar dari tiga ini, maka dia menyampaikan bisikan setan pada hakikatnya. Ya. Contohnya ada orang yang membaca ayat, kemudian setelah itu dia tafsirkan macam-macam. Dia tidak merujuk kepada penafsiran para sahabat. Pada hakikatnya dia menyampaikan bisikan syaitan. Atau ada orang yang menyampaikan ini hadis, padahal itu hadis palsu. sengaja dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu telah mengingatkan, "Man haddatha anni man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Jangankan sengaja, jemaah sekalian, orang yang masih ragu ini sahih atau tidak, tapi tetap saja dia sampaikan, ya, apalagi di masa ini masuk broadcast keutamaan hadis tentang keutamaan satu ibadah, langsung dia sebarkan. Dia enggak cek dulu ini sahih atau tidak, atau dia masih ragu ini sahih atau tidak, tapi tetap dia sampaikan, maka dia tergolong pendusta. Hati-hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatha anni haditsan yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Siapa yang menyampaikan dariku satu hadis yang dia masih belum yakin itu adalah hadis dariku, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah seorang pendusta. Jadi betul-betul yang kita sampaikan harus berdasarkan ilmu. Iya. Ini yang pertama. Ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikannya. Dan yang ketiga adalah ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah kepadanya. Dan dua ilmu ini secara garis besar telah disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, di dalam ayat ini Allah jelaskan kepada kita tiga metode dakwah untuk menghadapi tiga jenis orang. Yang pertama dengan hikmah, maksudnya dengan kelembutan. Kepada siapa ini disampaikan? Kepada orang yang dia cinta kepada kebenaran. Masya Allah, kita sampaikan satu hadis, dia langsung menerima dengan penuh rasa syukur. Kita luruskan amalannya yang salah, dia langsung menerima dan dia berterima kasih kepada orang yang meluruskan. Ada sebagian orang, subhanallah, tidak tahu terima kasih kepada orang yang paling baik kepadanya, yaitu orang yang mau meluruskan amalannya. Ini jemaah sekalian, orang yang paling baik kepada kita, yang dia mau repot-repot melihat kita salah, dia berusaha meluruskan kita. Ini orang patut kita berikan ucapan terima kasih yang terbesar. Sebagian orang malah dia balik memusuhi, subhanallah. Orang mau mengajak dia kepada jalan yang benar, malah dia musuhi. Iya. Jadi ini yang pertama. Orang yang masya Allah cinta dengan kebenaran, senang dengan orang yang menasihatinya, terutama ketika dia salah. Orang nasihati dia, dia senang sekali. Dan itu sifat yang seharusnya dimiliki seorang muslim. Iya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, menghadapi orang yang ketika disampaikan kepadanya kebenaran, dia masih sedikit menentang. Ya. Walaupun pada akhirnya dia terima, tapi kita harus capek-capek dulu menghadapinya. Maka yang digunakan untuknya adalah al-mau'idhatul hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu kata Imam Al-Qayyim adalah at-targhib wa tarhib. Berikan motivasi dan ancaman. Itu maksud nasihat yang baik di dalam ayat ini. Motivasi maksudnya ayat-ayat yang berbicara misalkan tentang surga, tentang pahala. Ancaman adalah yang berbicara tentang azab. Berikan kepadanya, ingatkan dia. Ya. Kemudian yang ketiga, menghadapi orang yang menentang. Maka Kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dia dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi debat ini alternatif terakhir sudah. Ya. Dan debat ini pada asalnya tidak disukai. Tidak dianjurkan dalam Islam. Kecuali untuk menghadapi para penentang. Tapi pada asalnya tidak terpuji orang yang banyak berdebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadal." Tidak tersesat satu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah kecuali karena mereka senang debat. Hati-hati. Makanya debat ini cuman alternatif terakhir. Ketika orang ini menentang. Iya. Itu pun kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Artinya apa? Debat yang ilmiah, bukan debat kusir, ya. Bukan debat yang penuh dengan hinaan, ya, seperti yang banyak terjadi di media-media sosial, ya. Habis berdebat menghina, terus dia tulis apa namanya? Hehehe, ya. Dia ketawain ininya, ya. Dia ketawain orang yang apa namanya? Dia debat. Ini namanya debat yang tidak ilmiah, bukan debat dengan cara yang terbaik. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ketika beliau mendebat seseorang, maka beliau mengharapkan dari orang tersebut keluar kebenaran. Bukan kebenaran di pihak beliau untuk mengalahkan dia, tidak. Tapi dialah yang benar. Ya. Maksudnya apa? Yang penting mengikuti kebenaran. Debat itu bukan untuk menang kalah, tetapi untuk memenangkan kebenaran, bukan memenangkan diri kita. Iya. Jadi dihadapi dengan debat, tapi debat dengan cara yang terbaik terhadap orang yang menentang. Iya. Ini secara garis besar tiga tingkatan di dalam menghadapi manusia. Baik. Jadi inilah tiga ilmu yang dibutuhkan. Ilmu tentang apa yang kita sampaikan. Ilmu tentang cara menyampaikan. Dan ilmu tentang orang yang kita sampaikan. Ya, yang ketiga ini penting sekali. Orang ini kita harus paham. Apa yang seharusnya kita sampaikan kepadanya. Bagaimana cara menyampaikan kepadanya. Ya. Sehingga apa yang kita sampaikan lebih dapat diterima. Baik. Kemudian kita masuk yang keempat. As-sabru 'alal adza fihi. Bersabar atas berbagai macam gangguan ataupun ujian di dalamnya, yaitu dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya. Bersabar. Kenapa jemaah sekalian perlu bersabar? Karena orang yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya, dia berjalan di atas jalannya para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Dan inilah jalan yang paling tidak disukai oleh syaitan. Baik syaitan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Sama-sama akan membencinya dan akan menentangnya. Itu baru faktor dari luar. Belum lagi faktor dari dalam. Ya. Ada rasa enggan, ada rasa takut, ada kadang malu. Ya. Dan itu pada umumnya karena lemah iman. Dan semuanya harus dihadapi dengan kesabaran. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita, itu sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang harus dihadapi. Enggak mungkin kita lari. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuh mereka? Setan-setan. Dari kalangan jin, dari kalangan manusia dan jin. Mereka saling membisikkan satu dengan yang lainnya ucapan-ucapan yang indah, namun pada hakikatnya menipu. Ya, ini sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Allah jadikan setiap para nabi ada musuh dari kalangan manusia dan jin. Demikian pula jamaah sekalian, orang yang mau mengikuti jalan para nabi tersebut, maka sudah pasti dia pun akan menghadapi musuh dari kalangan manusia dan jin tersebut. Ya, maka perlu kesabaran. Perlu kesabaran untuk menghadapinya. Ya. Dan makin tinggi keimanan seseorang, makin kuat keimanannya, ujian yang menerpanya pun akan semakin dahsyat. Ya. Makanya butuh kesabaran. Dan kesabaran adalah ibadah yang sangat agung. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk bagian akhir. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan empat kewajiban ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asr, demi masa. Allah mulai ayat ini, yaitu surat Al-Asr, dengan sumpah. Menunjukkan kepada kita, ini ayat penting sekali. Kalau Allah mulai dengan satu sumpah, ini sebagai pertanda apa yang akan disampaikan sesuatu yang sangat penting. Iya. Dan sumpah itu, kalau menyebut nama makhluk, juga menunjukkan makhluk itu sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Di sini Allah bersumpah dengan nama waktu. Dan Allah boleh, bahkan khusus bagi Allah, bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jamaah sekalian, perhatikanlah pernyataan ini. Allah memberikan pernyataan ini dengan tiga penguat, tiga kalimat penekan. Coba perhatikan baik-baik. Pertama, kata sumpah. Orang kalau bersumpah kan dia ini untuk menekankan ucapannya. Yang kedua, kata inna. Ini adalah harfu taukid. Huruf untuk menekan ucapan. Artinya ini benar-benar penting. Makanya penting sekali belajar bahasa Arab. Supaya kita bisa lebih memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada huruf lam. Pada kata atau pada kalimat lafi khusr. Lam dan fi itu dua huruf berbeda. Atau dua kata berbeda. Lam dan fi. Lam itu adalah lamut taukid. Lam untuk menekan ucapan. Subhanallah. Andai kalimat-kalimat ini enggak pakai penekan, kita sudah paham. Tapi digunakan penekan untuk kita lebih memperhatikan dengan baik bahwa ini penting sekali. Pertama sumpah, kedua huruf inna, ketiga huruf lam. Ini salah satu muakkidat, tiga penguat. Untuk menyatakan apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kemudian alif lam di sini, pada kata al-insan, itu adalah alif lam lil istighraq. Untuk mencakup. Maksudnya apa? Menunjukkan keumuman, tidak ada pengecualian. Ya. Artinya siapa saja, enggak ada pengecualian. Mau dia laki-laki, wanita, mau dia pejabat, dia rakyat biasa, sama saja. Orang kaya, orang miskin, semuanya. Semua manusia di sini, yang dimaksudkan di sini. Kata Allah, benar-benar berada dalam kerugian. Sungguh benar-benar berada dalam kerugian. Ya. Apa yang dimaksud kerugian di sini, jemaah sekalian? Kerugian itu adalah al-halak, kebinasaan. Apa yang dimaksud dengan kebinasaan? Kebinasaan itu artinya kesesatan di dunia dan azab di akhirat. Allah tegaskan, sesungguhnya seluruh manusia sesat dan akan mendapatkan azab di akhirat. Itu maknanya. Baru kemudian Allah memberikan pengecualian orang-orang yang tidak tersesat, yang tidak merugi. Ya. Siapa mereka? mereka adalah orang-orang yang memiliki empat sifat. Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, ini adalah dalil kewajiban menuntut ilmu. Kenapa? Karena enggak mungkin kita beriman tanpa menuntut ilmu. Mustahil. Atau enggak mungkin iman kita benar tanpa menuntut ilmu. Maka ini dalil kewajiban yang pertama. Wa amilus solihat, dan melakukan amal soleh. Ini dalil kewajiban yang kedua, mengamalkan ilmu. Karena amal soleh itu adalah amalan yang berdasarkan ilmu. Kalau amalan itu tidak berdasarkan ilmu, itu bukan amal soleh. Sebab untuk beramal soleh harus memenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba. Itu yang disebut dengan amal soleh, ikhlas dan ittiba. Dan tidak mungkin kita bisa ikhlas dan kita bisa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu. Wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Maksudnya menyampaikan dakwah. Ini dalil kewajiban yang ketiga. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat untuk bersabar. Ini dalil kewajiban yang keempat, bersabar. Sabar dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Maka jemaah sekalian, siapa yang mengumpulkan dalam dirinya empat kewajiban ini, barulah dia selamat dari kerugian. Barulah dia selamat dari kesesatan di dunia dan azab di akhirat. Kalau hilang salah satunya, dia belum selamat. Dia masih termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Jadi subhanallah, betapa pentingnya empat kewajiban ini. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, sebagaimana yang dinukil oleh penulis, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Andai Allah tidak menurunkan satu hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, maka sungguh telah mencukupi mereka. Maksudnya jemaah sekalian, Imam Syafi'i menerangkan, secara global kita sudah mengetahui kewajiban kita dengan surat ini saja. Iya. Sehingga kelak kita di hari kiamat enggak punya alasan. Ya Allah, saya enggak tahu kewajiban saya, maka saya tidak amalkan. Maka Allah akan mengatakan, saya sudah turunkan surat Al-Asr. Iya. Jadi andai satu surat ini saja sebagai hujjah atas kita, kata Imam Syafi'i rahimahullah, sudah cukup. Tapi ternyata subhanallah, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban kita. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu itu wajib sebelum ucapan dan perbuatan. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Ketahuilah atau berilmulah bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Surat Muhammad ayat ke-19. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka kata penulis, Allah memulai dalam ayat ini dengan ilmu terlebih dahulu sebelum ucapan dan perbuatan. Di sini beliau ingin menegaskan kewajiban yang pertama, yaitu kewajiban berilmu. Bahwasannya wajib kita berilmu sebelum mengamalkan atau mengucapkan sesuatu. Sebelum kita ucapkan sesuatu, kita amalkan sesuatu, harus kita yakin dulu bahwasannya itu berdasarkan ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Walhamdulillah jemaah sekalian, kita telah selesai secara sangat ringkas sekali penjelasan tentang mukaddimah yang pertama, yaitu empat kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim. Semoga ada manfaatnya. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Silakan, kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Tadi kan dikatakan oleh Ustadz bahwa jalan yang terberat ini jalan jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Nah, karena setan sangat tidak suka. Jadi cobaan sangat berat. Tapi kenapa? Kalau saya perhatikan, mereka-mereka yang teguh di atas jalan nabi itu kok walaupun cobaannya kuat, tapi kok tampilan luarnya tenang, sabar, santai, kayak gak ada beban. Sedangkan orang yang awam, sedikit musibah aja langsung wah. Padahal cobaannya tidak seberat para nabi. Itu gimana, Ustaz? Ya. Tipsnya. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata ditimpa musibah lebih tenang. Ya. Lebih nyaman dibanding orang-orang yang malah tidak mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam kondisi yang sangat tidak nyaman ketika ditimpa musibah. Ya. Ada yang sampai putus asa, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ya, ketika ditimpa musibah. Nah, kenapa bisa demikian jemaah sekalian? Hal itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah itu datang karena ada sebabnya. Karena ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ilmu dan amal yang dia miliki. Karena dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, maka Allah berikan pertolongan kepadanya untuk menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Ya. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para nabi dan rasul, adalah orang yang paling menikmati musibah. Bukan merasa susah, tetapi perasaan susah itu berganti menjadi nikmat. Sehingga disebutkan dalam riwayat yang sahih, sesungguhnya para nabi itu bergembira ketika ditimpa musibah sebagaimana kalian senang ketika mendapat nikmat. Ya. Jadi kita begitu senang mendapat nikmat, para nabi senang ketika mendapat musibah. Padahal musibah yang menimpa para nabi itu adalah yang paling dahsyat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal amsal." Orang yang paling keras ditimpa bala adalah para nabi. Kemudian yang semisal, kemudian yang semisal. Jadi berurut tergantung kuat dan lemahnya iman seseorang. Seperti itulah musibah yang akan menimpanya. Ya. Tetapi ternyata musibahnya semakin besar, malah mereka semakin menikmati musibah itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka orang-orang yang Allah berikan anugerah ilmu dan amalan. Mereka dengan ilmunya mengetahui musibah ini tidak datang kecuali untuk kebaikan. Ini contoh. Ilmu penting tentang musibah. Seorang muslim itu harus paham, musibah itu tidak datang kepadanya kecuali untuk kebaikan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya sampai duri kecil yang menusuk dirinya itu bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Disitulah mengapa para nabi dan rasul itu senang. Ya. Ditimpa musibah malah senang. Kenapa? Karena dengan sebab itu Allah menghapuskan dosa-dosa. Ya. Kalau orang yang enggak paham, dia enggak mempelajari ilmu, ya, ketika ditimpa musibah macam-macam kan prasangkanya. Ya. Coba kalau dia tahu ini adalah penghapus dosa, justru dia akan senang. Ya. Bukan hanya itu jemaah sekalian. Kalau dia sabar menghadapi musibah, maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa terhingga, tanpa terhitung. Ya. Jadi mestinya bersyukur ditimpa musibah, senang. Iya. Kemudian itu pahala akhirat yang orang-orang itu mungkin gak mengharapkan. Misalkan dia kehilangan barang yang sangat mahal, yang sangat dia cintai. Iya. Karena dia gak punya harapan untuk mendapatkan pahala, ampunan, dan apa namanya, hikmah-hikmah dibalik musibah yang lain, maka hatinya menjadi makin bersedih. Ya. Tapi kalau seorang mukmin, dia memahami bahwa dia benar-benar butuh dengan ampunan Allah. Ya. Mungkin dengan jalan ini dia mendapatkan ampunan. Ibadahnya sangat kurang, malah dia akan senang. Dan juga jemaah sekalian, bukan hanya balasan akhirat seperti itu, tetapi orang yang memahami musibah, kalau dia misalkan hilang sesuatu yang berharga, kalau dia paham sebenarnya, dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Kalau dia berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika suaminya meninggal dunia. Ini subhanallah, Abu Salamah dan Ummu Salamah ini luar biasa perjuangan mereka di jalan Allah. Ya, dia dan suaminya susah dan senang bersama, mulai dari berhijrah ke negeri Habasyah bersama-sama. Ya. Demi mempertahankan agama. Sampai pada akhirnya mereka menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Iya. Ternyata kaum muslimin sudah lebih nyaman di Madinah, beribadah sudah lebih bebas. Suaminya wafat. Iya. Maka luar biasa terpukul Ummu Salamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya sebuah doa. Kata Nabi, kalau kamu baca ini, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Sampai-sampai Ummu Salamah ketika itu heran dan berpikir, apa iya ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya. Dia hampir enggak percaya. Hampir-hampir, kalau bahasa kita ya, hampir-hampir enggak percaya. Masa ada yang lebih baik dari suamiku? Ya. Kenapa? Karena dia hanya kenal suaminya. Ya. Kalau wanita sekarang dia kenal artis Fulan, ya. Dia lihat di Facebook, Masya Allah, Fulan, ya. Dia bisa bandingkan suaminya dengan Fulan dan Fulan dan Fulan. Ya. Ummu Salamah enggak kenal kecuali suaminya. Ya. Sampai-sampai dia seperti itu. Masa ada yang lebih baik dari suami saya? Tetapi tetap dia amalkan dan dia yakin apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Ya. Jadi dalam musibah itu ada pahala, dan kalau berdoa dengan doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Ternyata apa yang terjadi jemaah sekalian, Ummu Salamah radhiyallahu anha baru selesai masa iddahnya, dan itu kebiasaan salaf. Ya. Kalau ada janda baru selesai masa iddahnya langsung dilamar, jangan dibiarkan lama-lama, kasihan. Ya. Baru selesai masa iddahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melamarnya. Benar atau tidak dia dapat yang lebih baik? Dia dapat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi istri-istri jangan berharap suami cepat mati. Tapi berdoalah supaya suaminya menjadi lebih baik. Ya. Demikian pula sebaliknya. Suami berdoa, istrinya menjadi lebih baik. Ya. Jadi ini hakikat musibah. Di dalamnya ada hikmah-hikmah. Makanya ulama menjelaskan, manusia menghadapi musibah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, orang yang marah. Orang yang tergoncang dengan musibah sehingga dia marah dengan musibah yang menimpa dirinya. Ini hukumnya haram. Yang kedua, orang yang sabar. Dan ini orang yang tingkatan paling rendah menghadapi musibah. Paling minimal harus sabar, itu wajib. ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, dia ridho, dia rela dengan musibah yang menimpa dirinya, dia rela dengan ketetapan Allah. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, dia bersyukur. Ya, dapat musibah malah dia bersyukur, seperti para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Ya. Dan semua itu kembali kepada pertolongan Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepadanya, menghadapi musibah apapun, Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Sebagaimana janji Allah, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberi jalan keluar baginya. Dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan permudah urusannya. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Masih ada waktu? Cukup. Ya. Mohon maaf sudah habis waktu. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.